Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah 'azza wa jall wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 18 Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita, pertolongannya, kemudahannya untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu syar'i inilah yang merupakan bahagian terbesar dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, innamal anbiya warathul ilma, yang sebelumnya diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya para nabi dan rasul itu, lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mereka tidak mewariskan dari harta-harta benda yang mereka miliki. Innama warathul ilma, yang mereka jadikan sebagai warisan sepeninggal mereka salawatullahi wasalamu alaihim adalah ilmu-ilmu syar'i. Ilmu-ilmu inilah yang bisa menerangi perjalanan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala hingga menuju syurga Allah biiznillahi ta'ala. Karena tanpa adanya ilmu syar'i, seorang tidak akan terbimbing dalam perjalanannya. Dia tidak akan mengetahui yang mana amalan-amalan soleh, yang mana amalan-amalan bid'ah. Dia tidak akan mengetahui mana amalan at-tauhid dan mana amalan kesyirikan. Dia akan menjadi hamba yang bingung, at-tahayyur, karena tidak tahu kemana arah hidupnya. Berbeda dengan mereka yang berbekal ilmu-ilmu syar'i, mereka akan tenang menjalani agama Allah Subhanahu wa taala, menjalani syariat-syariat Nabi alaihi salatu wassalam di atas bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di muka bumi ini, pada kehidupan dunia ini adalah tempat untuk kita beramal soleh. Kesempatan yang ada hanyalah kehidupan kita di dunia ini, tidak ada kesempatan yang lain untuk kita banyak beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Karena apabila kita menjadi orang yang masuk ke dalam perkara ad-dunia dan menjadi budak dari dunia ini, maka kita akan masuk ke dalam apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, ta'isa abdud dinar wad dirham, sungguh celaka kehancuran yang akan didapatkan oleh mereka yang menjadi budak-budak dunia, budak-budak dinar, budak-budak dirham, yang ada di pikirannya hanyalah mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukum kepada mereka-mereka yang menjadi abdud dinar wad dirham, abdud dunia, sebagai orang-orang yang dilalaikan dengan at-takatsur, dilalaikan dengan perkara terus mengumpulkan perbendaharaan dunia. Yang mana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa taala, memang tabiat dasarnya adalah selalu mengumpulkan harta dunia dan akan melupakan akhirah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, yang namanya manusia itu sangat-sangat mencintai al khair, yakni al mal, mencintai harta-harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi ini. Yang mana dengan kecintaan mereka tersebut, mereka harus mengumpulkannya terus dan terus sampai melalaikan mereka dari mengingat akhirah. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai kalian lalai ketika nanti sudah masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan-kuburan kalian masing-masing, maka baru teringat, oh ternyata saya adalah hamba Allah yang wajib untuk beramal saleh, yang wajib untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, tapi sudah terlambat karena tidak ada waktu kecuali di dunia ini. Dan hal inilah yang diisyaratkan oleh sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, di dalam sebuah ucapannya yang telah dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah mu'allaqan, dan disebutkan sanad ini dengan sanad yang bersambung oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan Al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah alaihi ma rahmatullah dengan sanad yang hasan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu waridah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia itu akan pergi menjauh, wartahalatil akhirah muqbilah, sementara akhirat akan terus mendekati kita. Dunia yang terus kita kejar, dia akan terus menjauh, sementara akhirat yang kita lalai daripadanya akan mendekat, mendekat dan mendekati kita terus. Walikulli wahidah minhuma banun, dan setiap dari dua perkara tersebut, yakni ad-dunya wal akhirah, memiliki pengikut masing-masingnya. Fakunu, pesan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, jadilah kalian wahai muslimin, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya dengan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jadilah kalian sebagai pengikut-pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi pengikut dari perkara dunia yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hakikatnya adalah terlaknat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan hal tersebut, ad-dunya mal'unah, hakikat dari dunia ini adalah sesuatu yang dilaknat, kecuali empat perkara, illa dzikrullah, zikir seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alim wal muta'allim, atau orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu syar'i. Ad-dunya mal'unatun illa dzikrullah wa 'alimun aw muta'allim. Begitu pula dua hal yang lain yang disebutkan adalah Al-Qur'an dan mereka-mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan-kehidupan mereka. Maka empat perkara inilah yang terselamatkan dari terlaknatnya ad-dunya. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda melanjutkan nasihatnya, janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut ad-dunya, jadilah pengikut-pengikut akhirah. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, sesungguhnya hari ini, hari-hari kita hidup di dunia ini adalah tempat untuk kita beramal soleh. Wala hisab, dan tidak ada perhitungan amalan. Mereka yang melakukan kemaksiatan ya silahkan, mereka yang melakukan amalan soleh dan terus berletih-letih dalam beramal soleh silahkan. La ikraha fid din, tidak ada unsur paksaan di dalam agama ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman, dan barang siapa yang ingin kufur silahkan dia kufur. Diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Wa hadainahu najdain, telah kami berikan dua jalan, yang mana yang mau dia pilih silahkan. Tentunya yang masing-masing dari jalan tersebut memiliki resiko, memiliki konsekuensi. Mereka yang beramal saleh akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang beramal saleh, amalan-amalan kemaksiatan, mereka akan mendapatkan wal iyad billah azab dan neraka dari Allah Azza wa Jal. Inilah hari-hari di dunia ini, tempat untuk beramal. Wa ghadan, keesokan hari, yakni ketika yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabun wala amal. Terbalik, yaitu tempatnya untuk kita dihisab, kita mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan kita, apakah amalan saleh ataukah amalan taleh, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada waktu lagi untuk kita beramal pada kehidupan di hari esok. Kehidupan akhirah adalah kehidupan di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas Al-Adabul Mufrad, karya dari Amirul Mu'minin fil Hadith Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah Muhammad ibn Ismail, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, silatu dzirrahimil musyriki wal hadiyah, hukum menyambung tali kekerabatan silaturrahim dengan kerabat-kerabat kita yang masih musyrik, yang masih non-muslim, dan hukum memberikan hadiah kepada mereka. Dan alhamdulillah telah selesai pembahasan dalam bab tersebut. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab yang berkaitan dengan ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab-nasab keturunan kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, karena dengan mempelajari nasab-nasab keturunan tersebut, yang diharapkan oleh syariat Islam adalah kita bisa menyambung tali kekerabatan, tidak lantas memutus qarabah, memutus kekerabatan keluarga terdekat kita apabila kita tidak mengetahui mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Qala Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Jubair ibn Mut'im, dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu ardhah, annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwasanya beliau mendengar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Dalam sanad ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya sahabat Nabi bisa meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, bukan menjadi sebuah syarat Mereka para sahabat Nabi mengambil ilmu hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka bisa. Dan ini bukan satu hal yang menjadi aib, kekurangan bagi mereka, tidak. Bahkan ini menunjukkan ketawaduan yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Kalau kita berbicara tentang keutamaan yang dimiliki oleh sahabat, sudah ma'ruf di tengah-tengah kita bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, khairun nasi qarni, generasi terbaik adalah mereka yang hidup di zamanku. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum adalah kemuliaan yang sangat luar biasa, yang mana disebutkan oleh para imam al-muhaddithun tentang keadaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anhum ardhahum, kulluhum, sepakat semua para imam, para ulama, bahwasanya seluruh dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum udulun wa thiqat, mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqah, yang apabila menukilkan sebuah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar-khabar tersebut, riwayat-riwayat tersebut harus dan bisa kita ambil. Maka inilah keadaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Kita lihat dalam riwayat ini yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, tidak malu untuk mengambil ilmu, tidak malu untuk mengambil sebuah riwayat dari seleting beliau, yakni sahabat yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ini adalah realisasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memang mereka merupakan murid-murid khusus dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa innallaha uhiya ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, memwahyukan kepada aku agar kalian saling tawadhu. Tawadhu, saling merendahkan diri antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, jangan sampai salah seorang dari kalian menyombongkan, membanggakan dirinya antara satu dengan yang lain. Begitu pula jangan sampai di antara kalian ada yang menzalimi, menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Inilah syariat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, diajarkan kita untuk tawadhu, merendahkan diri. Tidak lantas kita mempelajari ilmu syar'i, menguasai sekian Al-Qur'an, menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sekian juz kita hafal, sekian ayat kita hafal, bahkan mungkin hafizul Qur'an, sekian ribu hadis Nabi alaihi salatu wasallam kita hafal, kita fahami maknanya, lantas kita menjadi seorang yang mutakabbir, sombong, merendahkan orang lain, yang mana hakikatul kibr, hakikat dari kesombongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah dua. Yang pertama, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq artinya adalah menolak kebenaran yang datang padanya, karena dia merasa lebih berilmu daripada orang lain. Kemudian berhubungan erat dengan jenis al-kibr, jenis kesombongan yang kedua, yaitu ghamtun nas, yang artinya adalah suka meremehkan manusia yang lainnya. Maka dua hakikat ini yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum terbebaskan, terlepaskan dari dua sifat yang tercela ini. Ikhwati fillah yarakumullah, sami'a Jabir Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu ardhah Umar ibn al-Khattab. Beliau pernah mendengarkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'alal mimbar, mengatakan atau menyampaikan sebuah khutbah di atas mimbar. Ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab keturunan kalian. Ini ucapan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha. Kalau yang seperti ini dikenal di tengah-tengah para a'immatul muhaddithin dengan nama hadithun mauqufun, hadith yang bersumber dari ucapan sahabah. Karena hadith ini bermacam-macam, ada hadith marfu' yang merupakan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak contohnya innamal a'malu binniyat, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, dan hadis-hadis Nabi yang lainnya yang sangat banyak sekali. Dan di sana ada jenis yang kedua yang bernama hadithun mauquf, yaitu merupakan ucapan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyampaikan ilmunya karena mereka adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, langsung mengambil ilmu dari sang guru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di sana jenis yang ketiga yang namanya hadithun maqtu'. Hadithun maqtu' ini adalah hadis yang bersumber dari ucapan seorang tabi'in, generasi yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi yang paling utama, yang paling mulia adalah zamanku, yakni sahabat radhiyallahu anhum wardahum, kemudian tabi'in dan atba'at tabi'in, generasi-generasi terbaik yang telah tersebar Islam di tengah-tengah mereka dengan pemahaman yang sahih. Maka hadis mauquf ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah mengatakan di atas mimbarnya, ta'allamu ansabakum, perintah dari beliau. Perintah dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah, perintah dari seorang sahabah merupakan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang mengatakan untuk kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun, sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Masuk ke dalamnya Umar bin Khattab karena beliau adalah khalifah yang kedua. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan oleh seorang sahabah, apakah itu Abu Bakar ataukah Umar ataukah Uthman ataukah Ali radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, wajib untuk natamassaku biha, kita berpegang teguh dengannya karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memerintahkan hal tersebut. Sehingga tidak benar ungkapan yang menyampaikan bahwasanya cukuplah kita dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak perlu kita mendengar ucapan Abu Bakar, tidak perlu kita mendengar ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, karena mereka berdua adalah orang yang telah murtad wal'iyadu billah. Ini adalah pemahaman kaum Syiah Rafidah yang telah beredar sedikit demi sedikit di tengah-tengah muslimin, khususnya di negara kita, yang dengan tegas mengatakan Abu Bakar wa Umar kafiran, Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah dua orang yang telah kafir. A'udhu billahi minad dalal. Ini jelas penyimpangan yang nyata. Karena apa yang ada di sisi Abu Bakar, apa yang ada di sisi Umar dan khalifah yang ketiga dan keempat, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat selain mereka, mereka semuanya adalah ahlul jannah. Mereka semuanya adalah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Bagaimana dua orang yang dicela, apalagi dua orang ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian adalah pemahaman yang tidak tepat, bahkan kita katakan pemahaman yang batil, karena telah keluar dari koridor Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda yang menunjukkan wajib untuk kita mempelajari nasab-nasab keturunan kita. Ayah kita memiliki saudara siapa-siapa saja, ibu kita memiliki saudara siapa-siapa saja, agar kita mengetahui, oh ini orang-orang yang harus kita sambung tali silaturahmi kepada mereka. Disebutkan di sini perintah yang kedua, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab keturunan kalian, thumma, kemudian silu arhamakum, setelah kalian mengetahui apa yang ada dari nasab-nasab keturunan, kalian sudah mengetahui mana paman, mana bibi, mana kakek, mana nenek, mana keponakan, terusnya perkara-perkara yang berkaitan dengan arham, kerabat-kerabat terdekat. Tidak hanya dipelajari, akan tetapi silu arhamakum, sambunglah tali silaturahmi dengan mereka. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wardah, wallahi, dengan lafaz demi Allah, beliau bersumpah, artinya apa yang akan beliau sebutkan setelah lafaz sumpah ini merupakan perkara yang sangat agung. Karena tidaklah di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bangsa Arab ketika itu sahabat Nabi radhiyallahu anhum mardahu mengucapkan sumpah kecuali kepada sesuatu yang sangat agung. Tidak bermudah-mudahan di dalam menyebutkan sumpah, apalagi sampai tiga, wallahi, wabillahi, watallahi, harus dengan perkara-perkara yang benar-benar mulia. Innahu la yakunu bainar rijali wa baina akhihi syai'u walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dhalika an intihakih. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah melanjutkan, wallahi demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' ay syai'un minal khilaf syai'un minal khusumah. Innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai', tidaklah terjadi perselisihan, khilaf, permusuhan, khusumah yang ada di antara dua pihak, ar-rajul wa akhi, dia dan saudaranya. Tidaklah terjadi permusuhan dan perselisihan di antara dua orang tersebut, walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, kalaulah dua pihak tadi ternyata menyadari, mengilmui, mengetahui, ternyata kita ini berkerabat, ternyata kita ini berkeluarga, la'auza'ahu dhalika an intihakihi, maka permusuhan tadi, perselisihan tadi tidak akan meluas, tidak akan sampai terjadi pelaporan, disampaikan ke persidangan, tidak akan sampai ke pengadilan, tidak akan sampai ke taraf wal'iyadzubillah membunuh, menumpahkan darah. Padahal ini kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri, kalau dia tidak mengetahui kerabat-kerabatnya tersebut. Selesai ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya adalah, yang pertama, karena silaturrahim, menyambung tali silaturrahmi, menyambung kekerabatan yang kita miliki, itu adalah sebuah kewajiban. Maka ma'rifatul ansab, cara untuk kita menyambung ke arah tersebut, ini kan amalan soleh silaturrahim, menyambung tali silaturrahmi, tidak memutusnya. Karena sekian banyak hadis telah kita pelajari, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam al-jannah mereka yang memutus tali silaturrahminya. Artinya kita harus menyambung. Maka bagaimana cara untuk menyambung tali silaturrahim tersebut? Ya dengan cara at-ta'allum bil ansab. Kita belajar dengan nasab-nasab keturunan kita. Dalam sebuah kaidah fikih, ma yatimmu bihi wajib, fahuwa wajib. Apa yang disempurnakan, apa yang menjadi perkara yang wajib, misalnya seperti ini, silaturrahim adalah wajib. Maka kita tidak bisa menyambung tali silaturrahim kecuali dengan mempelajari nasab keturunan. Maka mempelajari nasab keturunan pun hukumnya wajib. Ini dalam kaidah fikhiyah. Begitu pula misalkan kita ambil contoh, jamaah laki-laki, ar-rijal, al-muslimun, mereka adalah orang-orang yang wajib untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala dalam sholat wajibnya 5 waktu sehari semalam. Maka ketika mereka harus datang ke masjid menggunakan kendaraan, motor, mobil, atau mungkin jalan kaki, perjalanan mereka tersebut hukumnya menjadi wajib. Karena tidak bisa mereka sampai ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan kewajiban mereka dari sholat-sholat wajib tersebut kecuali dengan naik kendaraan atau berjalan kaki tadi. Maka jalan kakinya, naik kendaraannya, motorkah, mobil itu menjadi wajib. Begitu pula dengan silaturrahim, wajib. Dan tidak bisa kita sampai kepada taraf kewajiban ini untuk kita masuk dan mengambil amalan dengan silaturrahim tersebut kecuali dengan ma'rifah al-ansab, mengetahui, mempelajari nasab-nasab keturunan kita. Kita mengetahui siapa kakek kita, kita mengetahui siapa keponakan-keponakan kita, terus yang jauh-jauh, saudara dari ayah, saudara dari ibu, ammat, khalat, kalau dalam bahasa Arabnya. Maka semua ini harus dipelajari sehingga tidak terputus tali silaturrahim dengan mereka. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh para al-ulama, apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda pada lafaz yang kedua, ta'allamu ansabakum thumma. Lafaz thumma di sini menunjukkan yang paling penting untuk kita ketahui sebenarnya, yang paling pertama adalah ma'rifatul ansab. Ini yang paling penting. Kemudian setelah kita mengetahui ansab keturunan-keturunan tersebut, nasab-nasab kita, baru kita beramal. Faedahnya apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kita harus berilmu sebelum beramal. Inilah kaedah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kita tidak bisa beramal tanpa adanya ilmu. Jadi harus berilmu dulu, kita mengilmui dulu mana nasab keturunan kita, mana yang harus kita kunjungi, mana yang harus kita jaga terus, mana yang harus terus kita telepon setiap pekannya, setiap harinya. Jangan sampai terputus hubungan dengan kerabat-kerabat terdekat kita. Hati-hati, ancamannya la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam syurga Allah, wal a'udzu billah. Al-qati', orang yang memutus tali silaturahminya, dipelajari. Maka setelah kita mengilmui seperti apa yang telah ada dalam kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ketika kita telah mengilmui sesuatu, yang wajib untuk kita kerjakan adalah beramal dengan ilmu tersebut. Thumma silu arhamakum. Jadi penting yang namanya tahapan-tahapan tersebut. Tahapan pertama berilmu dulu, jangan semangat amal, amal, amal tanpa adanya ilmu. Apa kata para ulama kalau yang demikian? Kalau yang demikian sama kita modelnya seperti orang-orang Nasara. Beramal, beramal, beramal tanpa adanya ilmu. Akhirnya apa? Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga berilmu, berilmu, berilmu tanpa beramal. Akhirnya seperti apa? Seperti mereka orang-orang Yahud yang juga disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Azza wa Jalla mengabadikan kesesatan Yahudi dan Nasara di dalam suratul Fatihah yang selalu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikanlah kami hidayah ya Allah untuk bisa terus berada di jalan-Mu yang lurus, jalan yang benar-benar bisa mengantarkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang maghdub 'alaihim, yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Kata para imam al-mufassirin, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, begitu pula ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-maghdubu alaihim al-yahud wad-dallin an-nasara. Al-yahud wan-nasara. Ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Yahudi. Sementara yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Nasrani. Kenapa? Yang Yahudi berilmu tanpa beramal, yang Nasara beramal tanpa berilmu. Maka dua pelajaran ini harus kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran agar kita tidak dimurkai Allah, agar kita tidak disesatkan wal'iyadu billah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keluarnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu dulu, setelah itu baru beramal saleh. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, walau ya'lam alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Walau ya'lam ay ma bainahu wa bainahu min al-qarabah. Ketika dia mengetahui bahwasanya si fulan dengan si alan, si A dengan si B terjadi perselisihan, khusumah, permusuhan. Kalau si A dan si B, si fulan dengan si alan tadi benar-benar mengetahui ternyata kita ini saudara, kita ini kerabat, saudara satu bapak, saudara satu ibu, dan yang semisalnya, kita ternyata keponakan sekali dan yang seterusnya, keponakan dua kali, ini semua masuk ar-rahim dengan istilah-istilah yang ada di negara kita. Maka kalau mereka mengetahui si fulan dengan si alan ini yang saling bermusuhan tadi, mengetahui mereka adalah saudara dan kerabat, la'auza'ahu dhalika anintihakihi. Apa maknanya la'auza'ahu? Ay mana'ahu an baqai hadhil khusumah. Mereka akan terhalangi untuk tetap bermusuhan, untuk tetap berselisih. Akhirnya apa? Saling memaafkan. Inilah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Pentingnya kita berilmu tentang nasab keturunan agar apabila kita berselisih dengan orang lain yang ternyata itu adalah kerabat kita, maafkan. Kunu afina minan nas. Jadilah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Jangan setiap kesalahan disikapi, kesalahan disikapi, kesalahan disikapi. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kata Allah Azza wa Jalla, tasbirun. Sebagian kalian dengan sebagian lainnya Allah jadikan fitnah, cobaan. Bukan hanya dua orang yang bermusuhan, suami dengan istrinya fitnah, anak dengan ayahnya fitnah, anak dengan ibunya fitnah, Begitu pula kakak dengan adiknya fitnah, cobaan yang masing-masingnya memiliki kekurangan. Afwan. Yang masing-masingnya memiliki kekurangan. Si suami punya kekurangan demikian demikian demikian. Si istri punya kekurangan demikian demikian demikian. Si anak punya kekurangan demikian demikian dan seterusnya. Apa solusinya dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah langsung disikapi, ditinggalkan? Atas birun. Apakah kalian bisa sabar dengan kekurangan-kekurangan orang lain? Kalau kita ingin mencari orang-orang di sekitar kita yang sempurna, ketahuilah kita akan mencari orang yang mustahil. Adamul wujud. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak akan kita mendapatkan teman, sahabat, suami, istri, ayah, ibu yang sempurna. Mustahil. Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti memiliki aib, pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki dosa, kemaksiatan. Dan yang terbaik dari mereka ketika terjatuh dalam kemaksiatan, mereka memiliki aib tersebut, at-tawwabun, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi target kita janganlah mencari orang-orang yang sempurna. Mencari istri yang paling sempurna, yang bisa mengkhidmah, yang bisa mengurus anak, yang bisa semuanya. Sementara kita tidak memperbaiki diri. Begitu juga para ummahat, para nisa, ingin mencari suami yang sempurna. Anda wahai para ummahat tidak menikahi para malaikat. Begitu pula kita tidak menikahi para bidadari. Sehingga apabila ada kekurangan antara satu dengan yang lainnya, atas birun, solusi besar, jalan keluar utama dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa sabar? Lah terus gimana Ustaz? Masa sabar-sabar terus sepanjang hidup? Enggak bisa kita menikmati hidup? Ketahuilah, Allah Azza wa Jal telah membahasakan dunia ini dengan sesuatu yang akan terus datang, musibah demi musibah, cobaan demi cobaan. Bahkan dalam ayatnya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasul, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wazulzilu, mereka tergoncang keimanannya saking beratnya musibah. Sampai-sampai apa? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Nabi dan para sahabat yang mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah ini enggak datang-datang saking banyaknya musibah demi musibah. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia keimanannya. Kesempurnaan yang ada di sisi akidah mereka, agama Islam di sisi mereka, karena sempurna banyak keimanan, banyak cobaan-cobaan yang Allah turunkan kepada mereka. Hatta zulzil wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Sabar. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam yang telah mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Gimana di penjara? Mau murtah. Mau nyaman. Apa-apa yang kita inginkan selalu datang. Ya bukan penjara namanya. Sabar. Maka kesabaran inilah yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang mengetahui ketika terjadi permusuhan antara saudaranya yang lain, ternyata dia adalah kerabat saya, ternyata dia adalah saudara saya, maka kuncinya adalah bersabar. Tidak usah meneruskan perselisihan tersebut, tidak usah meneruskan permusuhan yang ada di sisi dua orang tadi. Maka inilah yang menjadi faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang namanya qarabah, harusnya ada ar-rahim antara mereka, ar-rahmah di antara mereka, sikap kasih sayang. Karena kerabat. Ya kalau bukan kerabat yang menyayangi kita, lantas siapa lagi? Orang lain yang tidak memiliki hubungan mungkin akan cuek dengan kita, tidak akan perhatian dengan kita, tidak akan mendatangi kita setiap pekannya, tidak akan mendatangi kita setiap harinya, tidak akan menelpon menanyakan kabar kita. Tidak ada yang melakukan yang demikian kecuali kerabat-kerabat kita. Maka inilah hadis yang mauquf yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian hadis yang berikutnya yang dijelaskan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Ibnu Abbas dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ini sejak kecil sudah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agamanya, fahamkanlah dia dalam urusan agamanya, u'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang ilmu tafsir. Sehingga di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling menguasai tafsir Quran Karim adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga beliau diberikan laqab atau gelar oleh sebagian para imam dengan Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Annahu qal, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, ihfazu ansabakum, hafalkanlah nasab-nasab keturunan kalian, tasilu arhamakum, dengan itu kalian bisa menyambung tali silaturahmi di antara kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idatan, sesungguhnya la bu'da birrahim, tidak ada sesuatu yang jauh, yang namanya kerabat dekat, kerabat jauh itu tidak ada sebenarnya, kata Ibn Abbas. Tidak ada kerabat yang jauh, idza qarubat, apabila didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerabat yang jauh apabila didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, idza wusilat, lafaz idza qarubat diganti dengan idza wusilat. Tidak ada yang namanya kerabat yang jauh apabila telah disambung tali silaturahmi tersebut dengan mereka. Wa in kanat ba'idah, walaupun mereka hakikatnya adalah jauh dari nasab keturunan, mereka adalah orang yang kesekian. Dari keturunan kakek-kakek kita, mereka jauh di bawah. Tidak, bukan ayah kita, bukan paman kita, tapi kerabat jauh. Tidak ada kerabat yang jauh apabila telah tersambung tali silaturahim tersebut. Tidak ada yang namanya kerabat jauh apabila telah ada yang namanya qarubat, dekatkan, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan. Dan tidak ada kerabat yang dekat sedikit pun, siapapun dia, apabila ba'udat. Dalam riwayat lain disebutkan dalam lafaz quti'at, apabila diputus tali silaturahmi tersebut. Wala qurba biha idza ba'udat wa fir riwayah idza quti'at wa in kanat qaribah, walaupun itu kerabat dekat kita, ayah kita, ibu kita dekat, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita dekat, tapi kerabat itu tidak menjadi kerabat yang dekat apabila tidak ada silaturahim, bahkan menjadi kerabat yang jauh. Kenapa? Padahal ayah kita, karena tidak disambungnya tali silaturahim tersebut, tali kekerabatan tadi. Jadi kerabat dekat, kerabat jauh bukan karena dilihat dari nasab keturunannya. Kerabat dekat, kerabat jauh dilihat dari apakah kita telah menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan dengan mereka, ataukah kita malah menjauh untuk mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan silaturahim tersebut. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah, dan setiap tali kekerabatan, setiap nasab keturunan akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amama sahibiha, di hadapan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan tadi, tashhadulahu bisilatin in kana wasalaha, hubungan kekerabatan silaturahim nasab keturunan akan menjadi saksi, tashhadulahu, akan menjadi saksi di hadapan orang-orang di depannya, di hadapan orang yang memiliki garis keturunan tersebut, in kana wasalaha, apabila dia merupakan orang yang menyambung tali silaturahminya. Benar ya Allah, dia telah menyambung silaturahim dengan ayahnya. Benar ya Allah, dia telah menyambung silaturahim dengan pamannya. Benar ya Allah, dia telah menyambung silaturahim dengan kakak-kakaknya, adiknya, seterusnya. Ini yang menjadi saksi adalah amalan silaturahim tersebut. Akan tetapi wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha, akan dipersaksikan dengan nasab keturunan tadi, tidak ya Allah, dia telah memutus tali silaturahim dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan kakeknya, terus dosa demi dosa dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia itu dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga silaturahim, amalan yang soleh ini akan menjadi soleh apabila kita benar-benar mengamalkannya, dan akan menjadi senjata tajam yang bisa menghujam diri-diri kita dengan azab dan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memutus tali kekerabatan tersebut. Sehingga dia adalah dua mata yang tajam, apakah bisa menyelamatkan kita dan bisa pula mencelakakan kita. Tak ubahnya seperti ilmu syar'i yang sedang kita pelajari. Di sana ada ilmu nafi' yang bisa memberikan manfaat untuk kita dan orang-orang yang di sekitar kita, ada pula di sana ilmun ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat yang bisa mencelakakan kita di hari akhir, wa'iyadzubillah. Maka ini yang bisa kita bahas dari Al-Adabul Mufrad, yang dengan hadis ini, hadis ke-73, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah telah menutup bab yang berkaitan dengan silaturrahim, menyambung tali silaturrahmi, yang mana bab-bab sebelumnya telah disebutkan keutamaan menyambung tali silaturrahmi, dosa bagi mereka yang memutus tali silaturrahim tersebut, dan yang seterusnya. Maka ini adalah hadis yang terakhir, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-74, kita akan masuk kepada bab yang baru yang berkaitan dengan Al-Mawla. Kita akan sebutkan perinciannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam pertemuan siang hari ini. Bagaimana cara kita menyelamatkan orang tua kita yang jauh dari kita dari kejahilan orang tua dalam beramal saleh dan tidak bisa membedakan mana syirik? Jazakumullahu khairan. Antum sebagai seorang putra, seorang anak yang pastinya memiliki kewajiban untuk terus berbakti kepada kedua orang tua, lakukanlah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah agar sampai kepada kedua orang tua antum. Kalau tidak ada doa, maka akan sulit. Kalau kita hanya berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kita minta kepadanya, maka sama saja kita meminta satu hal yang tidak ada, berusaha mengusahakan sesuatu hal yang tidak ada. Tapi harus dengan usaha. Jadi harus dibarengi antara doa dengan usaha yang kita kerjakan. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihlah waktu-waktu ijabah setelah asar dari hari Jumat atau sepertiga malam terakhir atau antara adzan dan iqamah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan hati kedua orang tua agar bisa mendapatkan hidayah al-Islam, jauh dari kesyirikan, kebid'ahan. Maka setelah doa tersebut dilakukan, lakukanlah cara yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat yang mulia, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah orang lain masuk ke dalamnya, orang-orang tua kita, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Sampaikan dengan cara yang hikmah, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan. Semuanya akan dihisab, dihitung masing-masingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, kemudian cara yang kedua mau'idzah hasanah, nasihat yang baik, dan diskusi dengan mereka apabila mereka memiliki sebuah iskal, sebuah permasalahan, maka sampaikanlah jawaban dengan jawaban yang masuk ke fikiran-fikiran atau logika mereka. Janganlah antum sampaikan sesuatu yang belum saatnya untuk disampaikan. Hadditsun nas bima ya'rifun. Ini bahagian dari hikmah dalam mengajak orang lain, terutama orang tua kita. Hadditsun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada mereka apa yang sampai ke akal fikiran mereka. Jangan langsung antum bahas masalah as-salafiyah, jangan langsung dibahas masalah Syiah Rafidhah, jangan langsung dibahas masalah Al-Khawarij dan yang mereka belum faham. Intinya bagaimana mereka bisa keluar dari kesyirikan, itu dulu difahamkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu Nabi alaihi wasallam 13 tahun di Mekah hanya mengajak manusia dalam perkara tauhid. Terus pentingnya tauhid, antum cari ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut baru sampaikan kepada mereka, dan jagalah lisan kepada kedua orang tua, jangan sampai mengangkat suara kepada mereka, wal iyadzu billah. Afwan, ana terkena subuhat. Kita mengingkari bank tapi kita masih menabung di bank. Bukankah kita masih bermuamalah di bank, dan yang bekerja di bank tidak akan keluar dari bank kalau kita masih bermuamalah? Mohon jawabannya. Dan bolehkah kita tidak menegur adik kita tujuannya untuk mentarbiyah karena adik kita bersikap tidak sopan atau tidak menghargai saudaranya? Untuk pertanyaan yang kedua, apabila ada adik antum yang tidak sopan, maka coba nasihati terlebih dahulu, jangan langsung tidak menegur. Nasihati dulu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ini adalah kakakmu, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan dalam sabdanya yang sahih, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari dia. Maka saya adalah orang yang lebih tua dari kamu, maka bukannya kita minta dihormati, akan tetapi ini adalah ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang adik menghormati sang kakak. Jangan langsung disikapi untuk tidak ditegur. Barangkali dengan nasihat kita bisa merubah apa yang ada di fikirannya dan sikapnya yang salah tersebut. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Pegang baik-baik ucapan ini. Apabila seorang mendapatkan hidayah dari nasihat yang kita berikan, maka itu jauh lebih baik dari kita memiliki harta yang paling baik di dunia ini. Harta yang paling baik di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu adalah unta merah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau ada orang yang bisa mendapatkan hidayah dari tangan kamu melalui nasihatmu, melalui wejangan kamu, teguranmu, khairun laka min humurin na'am, itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang pertama berkaitan dengan muamalah di bank atau masih menabung di bank padahal itu adalah perkara yang menjurus ke hukum riba, telah dijelaskan oleh para ulama tentang hukum menabung di bank. Kalau kita memang harus memiliki rekening dan kita merasa tidak mampu untuk menjaga uang-uang tersebut di rumah-rumah kita, khawatir disatroni maling, khawatir disatroni perampok dan yang seterusnya, dari kemudaratan-kemudaratan yang harus kita cegah, dan Islam datang untuk satu dharai, menutup celah-celah keburukan. Bayangkan setiap muslimin memajang atau terlihat di rumahnya uang tersebar di mana-mana, apakah tidak mengundang kejahatan yang demikian? Maka masuk ke dalam perkara ad-darurah, perkara darurat, mau tidak mau kita menabung di bank. Lantas gimana dengan riba yang ada, bunga yang ada? Ya kita tinggalkan. Kita menabung di bank misalkan 1 juta, 2 juta, di akhir bulan kita lihat menjadi 1 juta 200. 200 ribunya keluarkan untuk maslahat kaum muslimin, membangun WC umum atau membangun jalan-jalan raya yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Bukan untuk kita pribadi, bukan untuk keluarga kita, anak-anak kita, wal'iyadzubillah, itu adalah hal yang haram, harta yang bukan dari kita karena uang kita hanya 1 juta. 200-nya lebihnya bukan milik kita. Maka tetap kita bisa menabung di bank, akan tetapi dengan memperhatikan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak menabung di bank akan mendatangkan kemudaratan yang lebih parah. Maka di dalam kaidah usul disebutkan bahwa kita apabila dihadapkan dengan dua kemudaratan, apabila kita dihadapkan dengan dua kemudaratan, maka yang kita pilih adalah akhafud dararain, kemudaratan yang paling ringan. Kita dihadapkan dua kemudaratan. Yang pertama, uang tetap di rumah tapi mudaratnya mengundang kejahatan, maling, rampok dan yang seterusnya. Maling-maling akan mengincar rumah-rumah kita, perampok begitu juga. Ini kemudaratan, dampak negatif. Begitu pula yang kedua, kemudaratan yang kita dihadapkan padanya, tetap menabung di bank, akan tetapi ada unsur ribanya tadi, muamalah dengan bank. Lihat mana akhaf yang paling ringan dari dua kemudaratan tersebut. Apakah membiarkan orang menyatroni rumah kita, ataukah bisa kita singkirkan harta-harta riba tersebut dengan cara-cara yang telah disebutkan oleh syariat Islam, yaitu memanfaatkan dalam maslahat-maslahat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menanggapi orang yang menganggap manhaj salaf ini merasa benar? Seperti ketika teman diajak ke manhaj salaf, namun dia berkata, manhaj salaf ini merasa paling benar. Terlalu banyak menyalahkan ulama-ulama Indonesia dan yang menyimpang lainnya. Padahal yang menilai baik atau buruk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang mengatakan manhaj salaf ini paling benar bukan kita. Yang mengatakan manhaj salaf ini paling benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ketika beliau menyebutkan hadithul iftiraq, umat muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Semua mereka, semuanya, seluruhnya di neraka kecuali satu. Siapa satu wahai Rasulullah? Ditanya oleh sahabat-sahabat beliau. Sahabat ini orang yang paling semangat untuk mengetahui kebaikan. Siapa mereka? Satu orang ya Rasulullah, satu kelompok ya Rasulullah yang tidak terkena api neraka. Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Mereka-mereka yang bermanhaj, berakidah seperti akidahku dan para sahabatku pada hari ini. Inilah yang dikenal dengan manhaj salaf. Karena as-salaf ini dalam bahasa Arab yang artinya dalam bahasa kita adalah yang terdahulu. Maka ketika kita mengenalkan a'immatus salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu, wa ala ra'sihim, dan yang paling pertama bisa disebut sebagai salaf adalah ashab Rasulillah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, karena mereka orang-orang yang belajar langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang ada di sisi mereka itulah yang paling baik. Maka tidak cukup kita berlandaskan Al-Qur'an, berlandaskan As-Sunnah, akan tetapi memahami Qur'an dan Sunnah tadi dengan pemahaman kita. Kita harus memahami Al-Qur'an, kita harus memahami Sunnah dengan pemahaman salaf. Siapa salaf? Para sahabat. Kalau kita memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman kita sendiri, akan jauh tergelincir kita. Kalau dalam pemahaman kita, mungkin yang namanya sepatu apabila kita kenakan, maka yang berhak untuk diusap adalah bahagian bawahnya, karena bahagian bawahnya yang kotor. Akan tetapi manhaj salaf mengatakan tidak, bukan bahagian bawahnya, apa? Bahagian atasnya. Kok keluar dari logika manusia? Ya keluar, itulah Islam. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada unsur atifiyah di dalamnya. Tidak ada unsur perasaan, tidak ada main logika di dalamnya. Karena logika dan perasaan kita harus tunduk dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Inilah namanya manhaj salaf. Kalau disebutkan dalam pertanyaan tadi, kenapa selalu menyalahkan orang? Kita bukan menyalahkan orang, kita menasehati. Apabila dia jatuh di dalam kesalahan, masa kita diam? Karena kita sayang kepada mereka, tidak ingin mereka terus jatuh di dalam kesalahan, kita nasihati. Berikan nasihat. Satu nasihat, dua nasihat, tiga nasihat. Tidak didengarkan, masuklah ke tahapan tahdzir. Kita peringatkan mereka dari bahayanya. Karena kaum muslimin ini adalah orang-orang yang harus kita lindungi. Jangan mereka menjadi orang-orang yang terjumus ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, karena masuk ke dalam unsur-unsur kebid'ahan dan kesyirikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Realisasi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di tengah-tengah kalian ada kemungkaran, ada kebid'ahan, ada kesyirikan, jangan diam. Yughayyirhu biyadihi. Ingkari dengan tangan-tangan kalian. Bubarkan acara itu kalau bisa. Kalau kita tidak mampu, cara kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa illam yastati fa bilisanih, dengan lisannya sampaikan ini adalah kebid'ahan, merupakan kesesatan, bukan amalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tahlilan tidak pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sampaikan. Kalau kita juga tidak mampu karena keterbatasan ilmu kita, masih ada cara yang ketiga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, illam yastati fa biqalbihi, ingkarilah dengan hati-hati kalian. Maka bukan menyalahkan, mengingkari kemungkaran yang ada. Dan kita bukan mencari-cari kesalahan. Kesalahan mereka adh-dhahir, tersebar dan nampak di tengah-tengah muslimin. Ada di tengah-tengah muslimin. Bukan sesuatu yang tersembunyi. Maka yang berkaitan dengan hal ini, ikhwati fillah ya rakumullah, kalau si penanya atau yang memberi syubhat tadi mau jujur, dia ingin mencari sebuah ajaran Islam yang tidak menyalahkan orang lain. Kalau begitu tidak akan dia dapati. Kenapa? Dia tidak ingin ke manhaj salaf karena menyalah-nyalahkan orang lain. Dia tidak akan bisa juga ke manhaj sufiyah. Kenapa? Karena sufiyah menghabisi Wahabi. Jujur. Mereka ada pernyataan sejarah kelam Wahabi, sejarah berdarah Wahabi, dan yang seterusnya, tuduhan-tuduhan dusta. Bukan berasal dari sesuatu yang konkret, bukti-bukti yang nyata, tapi tuduhan dusta demi tuduhan dusta, dustaan demi kedustaan. Tapi yang kita sampaikan dari kesalahan-kesalahan mereka tersebar di tengah-tengah umat. Maulid Nabi, siapa yang tidak tahu kalau kaum sufiyah merayakannya, kan begitu. Kalau dia mau jujur, berarti dia tidak bisa juga belajar di tengah-tengah manhaj khawarij. Kenapa? Manhaj khawarij dengan kita, dengan ahlu sunnati wal jamaah, luar biasa permusuhannya. Berarti dia akan diam di rumah dan tidak belajar. Berarti syaitan telah berhasil untuk mendudukkan dia di rumah agar tidak mempelajari ilmu syar'i. Hakikatnya, yang masuk ke otaknya tadi, ke fikirannya tadi adalah sesuatu was-was dari syaitan agar tidak usah belajar. Tetaplah pada kejahilan kamu. Karena dia tidak mau belajar kepada manhaj salaf. Dan harusnya dia tidak akan belajar kepada sufiyah karena juga menyalah-nyalahkan. Tidak usah belajar kepada kaum khawarij, apalagi kaum syiah. Kan demikian. Berarti jujurlah di dalam bermanhaj. apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyalahkan kaum Khawarij? Apakah beliau menyalah-nyalahkan orang lain? Apakah beliau menyalah-nyalahkan kelompok lain? Murji'ah disikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Khawarijnya. Belum lagi kaum-kaum yang lainnya yang sesat dan menyesatkan. Cukup ketika Nabi alaihi salatu wasallam kullu bid'atin dhalalah. Itu peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita tidak ikut serta dalam kebid'ahan dan menyebarkannya. Semua kebid'ahan adalah kesesatan. Maka tidak bisa dipukul rata. Sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyalahkan kaum munafikin, menyalahkan kaum musyrikin, menyalahkan Abu Lahab, bahkan dilaknat Abu Lahab dengan namanya Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apakah Allah salah dalam menyalahkan Abu Lahab? Bukan begitu wahai saudaraku. Dengarkanlah apa yang ada dari manhaj salaf secara totalitas. Jangan ambil separuh-separuh. Separuh mereka tahzir. Ini yang kita bahas silaturahim. Bukan tahziran. Bukan peringatan kepada muslimin. Yang mereka bahas kesalahan. Yang kita bahas masalah fikih. Setiap Ahad malam Senin kita bahas Umdatul Ahkam, masalah salat berjamaah. Bukan ada kita terus-terus membahas. Jangan termakan dengan syubhat-syubhat syaitaniyah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, jangan melihat dari satu sisi, lihatlah dari sisi yang lebih luas. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dakwah beliau selama 23 tahun? Apakah selama 23 tahun tersebut beliau alaihi salatu wasallam tidak pernah memberikan peringatan kepada muslimin tentang kejelekan-kejelekan kaum yang sesat dan menyesatkan? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.